Masih pada pembahasan rasul yang ke-15 tentang akidah yang sang penulis jabarkan kepada kita dalam lamiah beliau adalah akidah yang disepakati oleh para a'immah. Ada 4 nama imam yang disebutkan di dalamnya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah serta Imam Malik. Nah, serta Imam Ahmad. Dan keseluruhannya telah kita ambil sekitar tentang biografi dan kemungkinan dari ulama. Dan kita berada pada biografi dari imam yang keempat, yakni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Masih banyak hal yang ingin kita kupas berkaitan dengan Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pada pertemuan malam terakhir yang kita baca dari kalam ulama tentang biografi dari Imam Ahmad alhamdulillah rahimahullah ta'ala adalah berupa tahun kelahiran beliau serta tahun kematian beliau. Kemudian sekilas akan berita akan keluarga beliau. Kemudian awal menuntut ilmunya. Dan seterusnya kita akan baca juga pada pertemuan malam kita hari ini hal-hal yang berkaitan dengan Imam Ahmad, seperti pujian para ulama, kemudian keutamaan dan kelebihan beliau dan lain sebagainya. Kita akan mulai pada pertemuan kita malam hari ini masih berkaitan dengan semangatnya menuntut ilmu Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Nah, semangatnya Imam Ahmad menuntut ilmu bahkan masih di usia yang sangat muda beliau. Terletak dahulu bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah taala lahir dalam keadaan yatim, tumbuh berkembang dalam keadaan yatim, di bawah asuhan ibunya, ibunya yang penyayang. Ada berita yang datang dari Imam Ahmad rahimahullah taala tentang semangatnya menuntut ilmu. Disebutkan bahwasanya dia ingin keluar karena cintanya dengan menuntut ilmu. Dia ingin keluar menuntut ilmu masih pagi hari. Nah, masih pagi hari, belum keluar matahari, jadi matahari belum waktu syuruq. Ketika dia ingin keluar dari rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu dalam keadaan matahari sendiri belum keluar, dia dihalangi oleh ibunya. Nah, dihalangi oleh ibunya sambil mengatakan bahwasanya, la ya bunayya hatta yusbihan nas. Tidak wahai ananda, sampai orang-orang juga sudah keluar. Atau ibunya saking sayangnya kepada dia, dia tidak ingin sesuatu yang bisa mencelakai dia, menimpa dia. Dan dari sini kita petik pelajaran bahwasanya saking semangatnya Imam Ahmad bahkan orang-orang belum keluar untuk menuntut ilmu, dia sudah keluar masih di pagi hari. Berikutnya lagi tentang berita akan rihla menuntut ilmunya dia. Dia pernah keluar dengan teman sebaya dan sezaman dengan dia, juga ulama, yakni Yahya bin Ma'in. Nah, Yahya bin Ma'in adalah teman sejawat dari Imam Ahmad. Hanya saja di akhir kehidupan Imam Ahmad terkhususnya telah terjadi fitnah. Nanti akan datang kisah antara mereka berdua. Nah, Imam Ahmad meninggalkan periwayatan dari Yahya bin Ma'in karena fitnah al-qaul bi khalqil Qur'an. Nanti akan datang kisahnya di bagian akhir. Jadi mereka berdua, yakni Imam Ahmad bin Hanbal keluar bersama temannya Yahya bin Ma'in rihlah dari Baghdad menuju ke Yaman, menuju ke Imam Abdul Razak As-San'ani. Perjalanan menuju ke San'a, tepatnya ke tempat tinggal Imam Abdul Razak As-San'ani dan majelisnya, mereka sempat singgah di Baitillahil Haram, mengunjungi Baitullah, melaksanakan manasik umrah. Dan ternyata mereka bertemu dengan Imam Abdul Razak di sana, bertemu dengan Imam Abdul Razak di Mekah. Nah, artinya Baghdad dari utara kota Mekah. Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in beranjak. Demikian juga Yaman. Dari Imam Abdul Razak As-Sun'ani dari selatan kota Makkah berajak menuju ke Umroh, bertemu di Makkah bukan dengan kesepakatan. Akhirnya Yahya bin Ma'in memberikan arahan kepada Imam Ahmad bahwasanya yang engkau ingin ketemu adalah Naam Abdul Razak, sekarang engkau sudah ketemu, sudah sampai tujuan engkau, sudah bertemu, ayo kita kembali ke Naam, kembali ke Baghdad. Kita kembali ke Baghdad. Namun tekad bulat dari Imam Ahmad untuk duduk bermajelis dengan Imam Abdul Razak tidak surut sampai di situ, meskipun sudah bertemu beberapa hari di kota Makkah. Dia bilang, tidak, aku akan tetap melanjutkan perjalananku menuju ke Naam negeri Yaman. Aku akan menyusul Imam Abdul Razak dan menimba ilmu di sana. Akhirnya betul kata Imam Ahmad, dia pun beranjak pergi menyusul Imam Abdul Razak As-Sun'ani. Nah, hampir mendekati setahun, berapa bulan, sekitar 10-an bulan atau lebih sedikit, akhirnya Imam Ahmad kembali dari majelisnya Abdul Razak di Yaman, pulang kembali ke Baghdad, tempat asal dia, dengan berjalan kaki, pergi jalan kaki, pulang jalan kaki. Terlebih dahulu bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari kalangan ulama yang hidup dengan keadaan kemiskinan. Sesampainya dia di Baghdad, setelah pulang dari majelis di Son'a di Yaman Imam Abdul Razak, mereka melihat tentang capeknya Imam Ahmad. Nah, akhirnya mereka mengomentari bahwasanya, wahai Imam, maladzi asabak, wahai Imam, apa yang menimpa engkau, letihnya perjalanan engkau, capeknya jarak dan waktu yang engkau tempuh untuk bisa pergi menuntut ilmu, boleh pergi sampai kembali. Nah, melihat dari asar capek, letih perjalanan safar, akhirnya mereka pun iba dan kasihan kepada Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad memberikan jawaban bahwasanya, yuhawwinu hadha fi mastafatna min Abdul Razak, capeknya kami, letihnya kami, perjalanan dan waktu, atau maaf, waktu dan perjalanan kami lebih terasa ringan ketika kami mengambil faedah dari Imam Abdul Razak. Subhanallah, cintanya dia kepada ilmu, bahkan dia menganggap perjalanan dia yang begitu meletihkan dan melelahkan hilang sesaat ketika dia mengingat bahwasanya faedah yang dia ambil dan petik dari Imam Abdul Razak di majelisnya lebih besar, lebih luar biasa manfaatnya. Dia merasa perjalanan tersebut tidak ada apa-apanya. Ikhwanul kiram, barakallahu fikum jami'an. Kali ini kita akan menyinggung tentang sekilas akan sejarah Imam Ahmad yang terpuji, yang mudah-mudahan bisa sebagai motivasi kepada kita dari kisah-kisah yang kita petik dari beberapa ulama yang menceritakan kepada kita tentang Imam Ahmad rahmatullahi alaih dan historinya yang terpuji. Pertama datang dari Imam Abu Thawr. Imam Abu Thawr dia memberikan pujian yang begitu tinggi kepada Imam Ahmad. Bahkan pujian tersebut belum tentu diberikan kepada orang lain. Dia berandai-andai. Kata Imam Abu Thawr mengatakan bahwasanya, "Law anna rajulan qala inna Ahmad bin Hanbal min ahlil jannah, ma unnifa ala dhalik." Dia berandai-andai di sini. Meskipun bukan tidak memastikan, karena tidak boleh untuk memastikan ungkapan semacam ini. Imam Abu Thawr mengatakan bahwasanya seandainya Thawr mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah calon penduduk surga, niscaya orang tersebut tidak dicela dengan ucapannya. Ulangi, kata Imam Abu Thawr dengan ucapan dia yang berandai-andai, seandainya seseorang mengatakan bahwasanya Ahmad bin Hanbal adalah calon penduduk surga, niscaya dia tidak dicela dengan ucapan tersebut. Niscaya dia tidak dicela dengan ucapan tersebut. Kemudian dia membawakan argumen, membawakan hujah dengan ucapan dia yang berandai-andai tadi, bahwa wadalika, yang demikian itu, yakni dia mulai menyebutkan argumen dia, annahu law qasada rajulun khurrasan wa nawahiha laqalu Ahmad bin Hanbal rajulun salih. Yang demikian itu berasaskan bahwasanya seandainya seorang pergi menuju kepada Khurrasan dan sekitarnya, wilayah Khurrasan paling ujung Iran, Seandainya mereka pergi menuju kepada Khurasan dan sekitarnya, niscaya orang-orang di Khurasan akan mengatakan bahwasanya Ahmad bin Hanbal adalah orang soleh. Ini pujian orang Khurasan akan mengatakan bahwasanya Ahmad bin Hanbal orang soleh. Dilanjutkan lagi bahwasanya wa kadzalika law qasada syams wa nawahiha laqalu Ahmad bin Hanbal rajulun salih. Dan seandainya lagi dia pergi ke negeri Syam dan daripada Khurasan, kali ini Syam, sekitaran Suria, Palestina, Lebanon. Seandainya dia pergi ke negeri Syam dan sekitarnya, niscaya mereka akan mengatakan bahwasanya Ahmad bin Hanbal adalah orang soleh. Pujian yang sama mereka dapati. Wa kadzalika law qasada al-Iraq wa nawahiha laqalu Ahmad bin Hanbal rajulun salih. Dan begitu kesannya mereka pergi ke Irak dan sekitarnya. Irak negeri besar. Ada Baghdad, ada Kufa, ada Basrah, ada Wasit. Seandainya mereka pergi ke Baghdad, niscaya orang Baghdad, maksud kami ke Irak, niscaya orang-orang Irak pun akan mengatakan bahwasanya Ahmad bin Hanbal adalah orang soleh. Kemudian terakhir kata dia, fahada ijma, dan ini adalah semacam ijma. Seluruh negeri mengakui bahwasanya Ahmad bin Hanbal adalah orang soleh. Artinya ini pujian bagi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Akan kita dapati juga kisahnya nantinya, karena jerih payah dia serta usaha dan perjuangan dia mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan musuh-musuh. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala statusnya diterima oleh kaum muslimin di seluruh penjuru negeri Islam, di Khurasan, di Syam, nah bahkan di Yaman, di Najd dan sekitarnya. Ini sekilas tentang nama meninggalnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan meninggalkan nama yang harum. Kita berpindah sekarang tentang histori dia yang terpuji juga adalah dari sisi ibadah Imam Ahmad. Luar biasa ibadah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Diceritakan sendiri oleh sang anak, yakni Abdullah bin Ahmad. Anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah bin Ahmad, yang banyak mewarisi ilmu dari bapaknya, yang dibawakan oleh Imam Abu Nu'aym al-Isfahani dalam kitab beliau Hilyatul Awliya. Kata Abdullah bin Ahmad, kana abi yusalli fi kulli yawmin wa lailatin 300 raka'atin. Kata Abdullah, dahulunya bapakku sholat sehari semalam sebanyak 300 rokaat. 300 rokaat. Siapa yang dari kita yang mampu untuk sholat sebanyak itu? Di tengah kesibukan kita, di tengah kegiatan dan profesi kita, dan Imam Ahmad mampu. Dan karena yufidul istimroriyah, artinya ini kebiasaan, dijadikan sebagai rutinitas. Dalam riwayat juga datang dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mereka punya kebiasaan juga 100 rakaat. Mulai dari 17 rakaat salat fardu 5 waktu, 17. Kemudian disusul dengan qabliyah ba'diyah ada 10 atau 12, mendekati angka 40. Kemudian ada qiyamul lail paling banyaknya 11 atau 13. Di sana juga ada sholat duha yang para ulama menetapkan bahwasanya paling banyaknya 8, jangan lebih. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya yang beliau rutinkan seperti setelah berwudu atau sholat mutlak dan seterusnya. Al-Muhim 300 dalam sehari. Masih lanjut dari Imam Naam Ahmad, masih pengakuan dari anaknya, ini kebiasaannya, rutinitas dia. Falamma maridu min tilkal aswat ad'afathu wa kana yusalli fi kulli yawmin wa lailatin 150 raka'ah wa kana qurba 80. Namun ketika dia sakit dari hasil cambukan, ketika di fitnah yang akan datang, kita bawakan kisah selengkapnya tentang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dianiaya dan disiksa karena fitnah al-qalbi khaliqul Quran. Dan ketika dia sakit, buah hasil dari cambukan melemahkan dia, akhirnya membuat dia sakit, lemah. Karena sakitnya dia tersebut, karena lemahnya dia tersebut, akhirnya dia sholat sehari semalam 150 rakaat. Itu baru sakit. Kalau dia sakit 150, kalau sehat walafiat, nah 300. Kita yang sehat saja belum tentu sampai angka 100. Dan lanjut dari Abdullah bahwasanya angka jumlah rakaat 150, usia dia mendekati 80. Usia dia mendekati 80. Wallah musta'an, kita lebih muda daripada beliau. Belum tentu mencapai angka yang beliau salat pada kala sakitnya. Nah, ini pengakuan dari orang dalam yang kenal pasti dengan Imam Ahmad, sang anak Abdullah bin Ahmad. Dalam keadaan sehat walafiat, sang imam salat sehari semalam 300 rakaat. Ketika beliau mulai melemah karena sakit, salat 150. Dan usia beliau ketika itu salat 150 sehari semalam dan beliau rutinkan adalah mendekati umur 40. Tapi ini tentang ibadah beliau. Tapi bagaimana keadaan beliau dengan Al-Quran? Ini pun bagian dari penukilan tentang rutinitas ibadah beliau sehari-harinya. Juga datang dari sang anak, yakni Abdullah bin Ahmad. Datang dari Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada kita tentang ibadah Imam Ahmad bin Hanbal berkaitan dengan Al-Quran. Kata dia, kana abi yaqra'u al-Qur'ana fi kulli usbu'in khutmatain ihdahuma bil-laili wal-ukhra bin-nahar. Kana abi yaqra'u al-Qur'ana fi kulli usbu'in khutmatain. Dahulunya bapakku, kata Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal, beliau membaca Al-Qur'an setiap sepekan 2 kali khatam. Dalam 1 pekan 2 kali khatam. Dan diperinci oleh Abdullah bahwa ihdahuma bil-laili wal ukhra bin-nahar. 1 kali khatam di malam hari dalam 7 hari atau dalam 1 pekan. 1 khatam yang berikutnya adalah di siang hari. Nah, para ulama yang menerangkan tentang berita dari asal anak yakni Abdullah bahwasanya malam hari khatamnya adalah di salat malam. Di siang harinya dia gunakan untuk barakallahu fikum jami'an, yakni semacam murojaah. Nah, kalau dalam 7 hari, artinya kalau dalam 6 hari saja, berarti 1 hari 5 juz. Tiap antara sekitar itu. 1 pekan selesai. Hanya saja 2 kali khotam. Berarti malam siang digunakan untuk murojaah, malamnya dipakai untuk salat malam 2 kali khotam. Dan ini jarang dari kalangan para ulama. Dan ini masih termasuk sunnah. Dari sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Karena apabila seseorang mengkhotam 1 hari sekali, padahal anjuran dari Nabi SAW untuk tidak khotam lebih cepat daripada 3 hari. Nanti kalau 3 hari dia khotam, dalam 1 hari butuh untuk membaca 10 juz. Dan kata para ulama, kenapa dilarang oleh Nabi SAW? Karena keseringannya orang yang baca dengan waktu yang sedikit, jumlah bacaan yang lebih banyak, otomatis akan membaca pun dengan cepat, nilai tadabbur dan tafakkurnya tidak dapat. Tapi kita berbicara tentang, masih berkaitan dengan histori yang terpuji dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah orang yang bersegera untuk mengamalkan ilmu yang beliau dapat. Artinya ketika beliau mendapati satu ilmu, tidak ditunda-tunda, langsung beliau mengamalkannya. Tidak menunda-nunda ilmu, bahkan langsung beliau mengamalkannya. Hal tersebut terbukti dari beliau sendiri yang mengakuinya bahwa ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi. Tidaklah aku menulis satu hadis pun kecuali aku langsung mengamalkannya. Dan para ulama menyimpulkan bahwasanya untuk memudahkan menghafal hadis, agar memudahkan menghafal hadis, mudah hafal dan tidak sulit untuk dilupakan, adalah segera diamalkan, cepat dihafal. Dari sisi dia katakan bahwasanya hatta anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahtajama wa'atul hajjama ajra. bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menghafal satu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, kemudian dia memberikan upah kepada tukang bekam dalam riwayat 4 dinar atau 6 sekarang rubuk dinar, seperempat dinar. Hadis tersebut dihafal oleh Imam Ibn Hibban dan dia membantu untuk tidak mudah dilupakan hadis tersebut, langsung dia keluar mencari tukang bekam. Nah, dia mendapat tukang bekam, kemudian setelah dia bekam dan dia berikan upah kepada orang yang membekam dia tersebut dalam keadaan dia tidak butuh untuk dibekam. Dalam keadaan sebenarnya dia tidak butuh, hukum asalnya dia tidak butuh untuk dibekam, tidak dalam keadaan sakit. Namun dengan maksud dan tujuan agar bisa menghafal hadis dan tidak mudah untuk dilupakan, langsung diamalkan. Artinya semangatnya dia dalam 6 ilmu serta beramal. Satu berita lagi yang barakallahu fikum jami'an mencengangkan hati, bahwasanya beliau betul-betul sangat serius dalam berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di zaman fitnah al-qaul bi khalqil Quran, nanti akan datang cerita selengkapnya. Imam Ahmad pernah bersembunyi dari kerajaan dari kejaran para sultan, para khalifah. Nah, para ulama ketika itu dituntut semua untuk hadir di na'am semacam istana negara ketika itu untuk diinterogasi bagaimana pendapat kalian dengan Al-Quran. Apakah makhluk atau kalamullah? Intinya seluruh ulama, tanpa terkecuali Imam Ahmad. Nanti kalau mereka menyelisihi pendapat dari khalifah dan orang-orang yang berada di kepemerintahan, akan diberikan ganjaran, sanksi. Entah dicambuk, dipenjara, dan semisalnya. Imam Ahmad ketika itu dikejar dan akhirnya dibersembunyi. Dia bersembunyi di rumahnya Ibrahim bin Hani. Hanya saja dia bersembunyi cuma 3 hari. Setelah itu dikeluar kembali dan berpindah tempat ke tempat yang lain. Ketika ditanya, Imam masih mencari engkau. Nanti khalifah masih mencari engkau. Kenapa baru 3 hari engkau sudah keluar? Sedangkan yang lain masih bersembunyi. Imam Ahmad memberikan jawaban bahwasanya Nabi Rasulullah SAW ketika beliau dikejar oleh orang-orang musyrik, beliau bersembunyi di Goa Hira hanya 3 hari. Tidak lebih. Aku pun bersembunyi 3 hari, aku cari persembunyian yang lainnya. Nah, artinya beliau sangat detail dan teliti dalam mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal sepele semacam ini bahkan yang terkadang membuat orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kecil yang belum tentu dicermati oleh kebanyakan orang. Seperti kata Imam Malik rahimahullah taala, "As-sunnatu safinatun najah." Nah, sunnah adalah bahtera keselamatan. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Barang siapa yang mengarunginya dialah yang selamat, dan barang siapa yang tidak mengarunginya dialah yang tenggelam. As-sunnah ini membuat beliau namanya besar, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diselamatkan dalam fitnah. Berpegang teguh dengan sunnah. Masih berkaitan dengan histori beliau yang terpuji, ikhwan al-kiram, bahwasanya beliau adalah orang yang sangat tabah dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Yang tentunya menyusahkan, beliau adalah orang yang salah satu ulama yang hidup dalam kemiskinan. Datang berita bahwa ketika itu beliau sakit keras. Imam Ahmad rahimahullah taala sakit keras. Kemudian al-Khalifah, ya bukan khalifah yang bermadhab Mu'tazilah. Ada 3 khalifah nanti akan datang kisahnya. Yang paling pertama Khalifah Ma'mun Bani Abbasiyah, diganti dengan Imam Al-Wathiq. Ini imam yang bermadhab Ahlus Sunnah Al-Mutawakkil, dan di zaman ini dia sudah keluar dari fitnah. Jadi Imam Ahmad ketika itu sakit keras. Kemudian Khalifah Al-Mutawakkil dia sangat peduli dengan ulama-ulama sunnah ketika itu. Dia peduli. Akhirnya dia mengutus seorang tabib, seorang dokter untuk memeriksa penyakit yang diderita oleh Ahmad bin Hanbal. Dia pergi periksa. Sepulangnya dari periksa tersebut, tabib tersebut memberitakan kepada Khalifah Al-Mutawakkil bahwasanya, Ya Amirul Mu'minin, Ahmad laysat bihi illah fi badani. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mu'minin, Imam Ahmad tidak ada penyakit di badannya. Dalam keadaan dia sedang lemas loyo, bukan penyakit yang ada di badannya. Innama huwa min qillati ta'am wasiyam wal ibadah. Sesungguhnya saja yang membuat dia lemah adalah karena sedikitnya makanan, rajin berpuasa, dan serius beribadah. Akhirnya Imam Mutawakkil pun terdiam mendengar berita tersebut. Nah, loyo lemas bukan karena penyakit, tapi karena giat dalam beribadah. Rajin berpuasa, tidak ada makanan berbuka, tambahkan lagi dia adalah orang yang sangat rajin beribadah. Dan kita lanjutkan, masih berkaitan dengan histori yang terpuji dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah orang yang sangat berpaling jauh dari dunia serta gemerlapnya. Nah, bahkan datang kepada dia harta yang melimpah diberikan oleh sebagian muslim. Dia datang juga dengan harta sultan. Dia tidak mau ambil imam. Enggan. Yang seandainya dia ingin menjadi orang yang terkaya, dia tahu jalannya. Dia tahu caranya. Dia bisa menempuhnya. Kali ini datang tawaran dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i juga terkenal. Kita tahu bahwasanya sezaman dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i lebih tua, terpaut beberapa tahun usianya. Imam Syafi'i pernah menawarkan satu posisi kepemerintahan kepada Imam Ahmad dengan ucapan dari Imam Syafi'i, "Ya Aba Abdillah, in amiral mu'minina sa'alani anil tamasa lahu qadiyan lil Yaman wa anta tuhibbul khuruja ila Abdir Razzaq faqad nilta hajatak wa taqdi bil haq." Ketika Imam Syafi'i menawarkan kepada Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya Amirul Mukminin, yakni sang khalifah pemimpin, meminta kepadaku untuk mencari seseorang yang bisa menjadi posisi hakim di Yaman. Minta kepadaku, semacam minta carikan saran siapa yang bisa engkau tunjuk, berikan rekomendasi untuk menjadi kodi atau hakim di negeri Yaman." Dan artinya ini adalah peluang dan kesempatan bagi Imam Ahmad. "Dan engkau suka untuk keluar menuju kepada Abdul Razzaq." Artinya ini adalah kesempatan. Kebetulan engkau suka pergi menuju ke Imam Abdul Razzaq di Yaman, dan ini ada posisi kalau engkau mau. Nah, kemudian juga tidak memberatkan engkau, dan engkau akan digaji. Karena ini posisi kepemerintahan. Bisa menutupi kebutuhan engkau, engkau pun bisa mendapatkan pahala dari sisi engkau bisa memutuskan perkara dengan al-haq, sekaligus engkau dapat kesempatan bisa duduk bermajelis di depan Imam Abdul Razzaq. Apa yang dilihat oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kepada Imam Syafi'i? Nah, jawaban dalam bentuk kemungkaran. "Ya Aba Abdillah," kata Imam Malik, termasukkan kata Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, in sami'tu hadha minka thaniyatan lam tarani indak." Wahai Abu Abdillah, seandainya aku mendengar lagi tawaran ini sebanyak dua kali dari engkau, aku tidak akan ada di sisi engkau. Engkau tidak akan lagi bertemu dengan aku. Artinya ini pengingkaran yang keras bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak mau duduk di posisi tersebut. Nah, padahal kalau dari sisi jaminan kehidupan ada gaji, namun dia menolaknya. Kemudian posisi tersebut banyak terkadang diperebutkan oleh para mungkin ulama yang lainnya, imam-imam yang lainnya. Posisi terhormat seorang hakim, jaminan kehidupan ada. Kemudian kesempatan juga bisa duduk dengan Abdul Razzaq bermajelis. Namun Imam Ahmad menolaknya. Datang dalam sebagian ucapan dari para salaf, mereka mengatakan bahwasanya, "Man waliyal qadha faqad dzubiha bi ghairi sikkin." Barang siapa yang menduduki posisi qadha, posisi hakim, posisi atau di pemerintahan, berarti dia telah membunuh diri sendiri, tanpa menggunakan pisau. Nah, karena posisi-posisi itu para ulama salaf lari darinya. Akhirnya membuat mereka tabarakallahu fikum jami'an menghinakan diri mereka, ilmu mereka pun hilang, dan seterusnya. Tabarakallahu fikum jami'an, masih berkaitan dengan histori Imam Ahmad yang terpuji. Kali ini tentang tawarruknya Imam Ahmad dalam menerima harta dari Baitul Malil Muslimin. Pertama-tama histori tersebut ini adalah sunnah yang dihidupkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika zaman Umar ibn Khattab, kemudian terjadi futuhat di mana-mana, pembukaan negeri ini, negeri itu. Artinya harta rampasan perang banyak melimpah. Tambahkan lagi bahwa di negeri yang sudah masuk dalam wilayah Islam, tapi masih ada orang-orang kafir yang tinggal di dalamnya, harus membayar upeti dan pajak. Lagi-lagi harta yang masuk ke Baitul Malil Muslimin melimpah. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan anak yang masih dalam kandungan, usia kandungan belum lahir, entah lahir hidup atau mati, dapat jatah dari Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab juga memberikan, nah, membuat satu sunnah yang diikuti oleh khalifah setelahnya, bahwasanya para imam masjid, muadzin dan ulama yang duduk bermajelis di masjid menyampaikan ilmu hadis mendapatkan gaji dari pemerintah, dari khalifah semenjak saat itu. Nah, dan turun temurun sampai kepada khalifah-khalifah yang lainnya. Artinya ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab, bahkan sampai di zaman Imam Ahmad. Di zaman Imam Ahmad masih berlaku hal tersebut. Para imam masjid, para muadzin, nah, masjid, kemudian para khutbah, dan mungkin juga alim ulama yang duduk di majelis di masjid mendapatkan jatah semacam gaji bulanan. Namun Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari sisi seluruh ulama ketika itu mengambil upah dari khalifah, Imam Ahmad enggan untuk mengambil. Dia menolaknya. Bukan mengharamkan untuk kaum muslimin, hanya untuk diri pribadi dia. Dan dia punya alasan bahwasanya tahun itu khalifah di zaman tersebut, bahwa nah, harta di Baitul Malil Muslimin sudah tercampur antara yang halal dan syubhat. Dari sisi pajak dan upeti bukan lagi diambil hanya khusus dari orang-orang kafir saja, tapi dari orang muslim pun diambil. Akhirnya harta ibaratnya seperti nam kas negara, APBN-nya di zaman tersebut, nah, sudah tercampur Baitul Malil Muslimin dengan harta yang menurut Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tercampur dengan syubhat. Dan beliau sangat enggan untuk masukkan ke dalam perut beliau perkara-perkara yang tidak murni halal. Beliau tidak menerimanya. Nah, ini secara gratis, tidak diminta. Artinya para ulama punya jatah ketika itu, diberikan secara cuma-cuma oleh para khalifah. Namun dia enggan menolaknya. Nah, dia enggan menerimanya, menolak. Dalam keadaan dia sangat miskin, sangat butuh, tapi dia enggan untuk menerimanya. Enggan untuk menerimanya. Dia punya anak namanya Saleh, juga ulama. Juga ulama. Bahkan dia punya buku hadis. Nah, Saleh bin Abdullah, bagian daripada ulama yang juga membuka majelis di masjid, kemudian dapat jatah dari khalifah. Suatu ketika Saleh membawa makanan ke rumah bapaknya, Abdullah kan? Saleh membawa makanan ke rumah bapaknya, yakni Ahmad bin Hanbal. Sesampainya Imam Ahmad bin Hanbal di rumah, kemudian mendapati ada makanan, dan dia bertanya, dari mana ini? Karena dia orang yang paling tidak mau makanan masuk ke dalam rumahnya, apalagi masuk ke dalam mulut dan perutnya makanan yang berbau syubhat. Akhirnya dia tanya kepada keluarganya, istrinya, dari mana ini makanan ini? Dia bilang, dari Saleh anakmu. Dia pergi telusuri, bahwasanya harta tersebut yang kamu bawa ke rumah dari mana? Dia bilang, aku dapat dari khalifah sebagai upah bagi kami para ulama. Akhirnya semenjak saat itu sang anak, yakni Saleh, dihajar dan diboikot oleh sang bapak. Dan bapak pulang tidak berbicara. Tidak berbicara, nah, Imam Ahmad memboikot anaknya sendiri dengan alasan bahwasanya dia tidak tawarruk dari harta yang datang dari para sultan atau dari sang khalifah. Dari sini barakallahu fikum jami'an, kita mendapati kisah yang luar biasa dari Imam Ahmad. Bahkan dengan kemiskinan beliau tidak sembarangan mengambil dari mana harta yang datang kepada beliau. Begitu hati-hatinya dalam menerima harta. Tabi'in kiram barakallahu fikum jami'an. Masih berkaitan dengan histori dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang terpuji. Beliau adalah salah satu ulama yang dimuliakan dan dijunjung tinggi harkat, derajat dan martabat beliau. Bahkan hal tersebut terjadi semenjak beliau masih hidup dan ketika beliau sudah meninggal dunia. Para ulama memuji, termasuk kita yang membaca kisah beliau dan telah kita kenal siapa itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, dengan kisah-kisah yang semacam ini, kisah-kisah motivasi, ikut mencintai orang siapa yang dikatakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini. Dikatakan beliau memiliki 6 perangai-perangai mulia yang lainnya. Di antaranya ada bahwasanya beliau orang yang sangat peduli dan perhatian serta simpati kepada orang miskin. Beliau ketika memuliakan seseorang bukan karena orang tersebut kaya. Bahkan beliau lebih perhatian kepada orang miskin daripada orang kaya. Orang miskin beliau dekati, orang miskin beliau bantu, orang miskin beliau simpati, dan seterusnya. Beliau lebih dekat kepada orang miskin dibanding dengan orang kaya. Tawadunya beliau, rendah dirinya beliau. Pernah seseorang datang kepada Imam Ahmad, kemudian dalam bentuk memuji, dia mendoakan kebaikan. mendoakan kebaikan kepada Imam Ahmad rahimahullah taala dengan ucapan dia, jazakallahu anil islami khairan ya Imam Ahmad, semoga Allah membalas kebaikan engkau, semoga Allah membalas kebaikan engkau wahai Imam Ahmad. Nah, artinya adalah ucapan doa yang tepat sasaran dan tidak ada kekeliruannya sedikit pun. Namun apa yang dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, la bal jazallahu alislam anni khairan man ana wa ma ana. Tidak bukan seperti itu, bahkan hendaknya adalah 6, semoga Allah membalas akan Islam tentang diriku kebaikan, siapa aku sampai engkau memuji, siapa diri aku sampai engkau memuji demikian. Nah, ini Imam Ahmad rahimahullah taala dengan tawadhu'nya. Dan kita baca kisahnya sekilas, masih akan datang kisah-kisah yang lainnya berkaitan dengan pengorbanan dia terhadap agama Islam, namun tetap dia merendah diri. Tawadu yang luar biasa dari Imam Ahmad. Datang juga berita tentang perangai yang mulia dari Imam Ahmad, bahwa beliau orang yang dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan adab, dipenuhi dengan akhlak yang terpuji. Bahkan ucapan yang keluar dari mulut beliau tidak pernah terucap dari lisan beliau sesuatu yang tidak terdapat faedah padanya. Ucapan yang keluar dari lisan beliau hanyalah mudzakaratul hadis. Isinya adalah menyebutkan tentang kisah-kisah orang soleh, di dalamnya menyebutkan tentang lafaz-lafaz yang baik, hadis, ayat, murojaah, mudzakarah, Al-Qur'an, zikir dan semisalnya. Tidak pernah beliau ucapkan dari lisan beliau perkara-perkara tentang yang melalaikan dari perkara dunia dan seterusnya. Inilah kisah tentang Imam Ahmad rahimahullahu taala, barakallahu fikum jami'an. Dan pada sesi berikutnya kita akan lanjut juga dengan Imam Ahmad, masih berkaitan dengan fitnah. Nah, Imam Ahmad yang dipuji oleh para ulama bahwasanya beliau lah penyelamat di setelah Allah Subhanahu wa taala dalam fitnah al-qaul bi khalqil Qur'an, insyaallah pada pertemuan kali berikutnya. Nah, wallahu taala bisawab, yang sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.